berikan kini hilang pergi entah kemana. Mengapa hina kau berikan di saat dalamnya kasih dan cinta? Di situ rasa kecewa yang aku rasakan. Di situ rasa kecewa yang aku rasakan. Maafkanlah diriku kasih, sungguh tak ada niat untuk menyakiti. Tapi kini semua terjadi atas cinta dan kasih tak direstui. Apalah dayaku, ini mau orang tuaku. Apalah dayaku, ini mau orang tuaku. Mengapa diriku kau beri harapan jika kini diriku engkau tinggalkan? Baik dulu engkau katakan agar tak ada korban perasaan. Namun kini tak pernah aku bayangkan jika aku dan dia akan dijodohkan. Pandailah kau berlapang dada bila takdir kita berpisah. Pandailah kau berlapang dada bila takdir kita berpisah. Pergilah terjadi atas cinta dan kasih tak direstui. Apalah